Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida, amma ba'd. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullahu ta'ala jami'an. Alhamdulillah, kembali kita diberikan kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala menyambung kembali, menghadiri kembali majlis rutin kita. Ini membahas tentang materi fikih, tepatnya pada kitab Taisir Al-Alam Syarah Umdatil Ahkam. Baik, di mana pada pertemuan sebelumnya kita telah masuk pada bab tentang al-madhi fil madhi wa ghairihi, tentang hukum air madhi, dan akan kita bahas hukum-hukum selainnya pula. Taib, di mana pada pertemuan yang lalu kita telah membaca, menyelesaikan satu hadis dari bab tersebut, dan terakhir kita berhenti pada khilaful ulama, ikhtilaful ulama, tentang wajibnya mencuci kemaluan ketika ada air mani tersebut. Pendapat yang pertama, di mana pendapat ini dipegang oleh Al-Hanabilah dan juga sebagian Malikiyah, ila wujubi ghuslidz zakari kullihi. Ini wajib mencuci seluruh kemaluan, berdalilkan dengan hadis yang telah kita lewati. Kemudian di sana juga ada pendapat kedua, ini pendapatnya para jumhurul ulama, di mana beliau mereka mengatakan ila wujubi ghuslil mahallil ladzi asabahul madyu. Ini wajib mencuci area yang hanya terkena air madi saja. Mencuci area yang terkena air madi. Tentu kita telah ketahui pendapat yang rajih dalam permasalahan ini, yaitu adalah pendapat yang pertama, pendapat yang dipegang oleh Al-Hanabilah wa ba'dul Malikiyah. Dengan beberapa alasan tentunya kita merujuk kembali. Alasan yang pertama, anna ghuslahu huwal haqiqatu minal hadis, bahwasanya mencuci seluruh kemaluan inilah hakikat makna sebenarnya yang disebutkan dalam hadis. Wa ghuslu ba'dihi majazun yahtaj ila qarinatin qawiyah. Adapun mencuci sebagian area, yakni maksudnya hanya mencuci area yang terkena air madi saja, ini sifatnya majaz, bukan hakiki. Kalau majaz dia memang peralihan dari makna dasar, sehingga butuh penguat yang lainnya. Makanya pendapat yang pertama dia lebih rajih, karena sesuai dengan hakikatul hadis. Tapi alasan yang kedua, annal madya fihi syabahun minal mani, di mana air madi ini ada kemiripan, penyerupaan dengan air mani. Min nahiyati sababi khurujihima, dari sisi sebab keluar keduanya. Wa taqarubi launihima, warnanya pun hampir sama. Fahuwa ashbah ma yakunu bijanabatin sugra, maka lebih cocok dikatakan ketika seorang keluar madi ini disebut dengan janabah sugra, junub kecil. Baik, jika keluar air mani janabah kubra, junub besar. yaktasiru fihi an guslil badani kullihi ala guslil faraji. Alasan yang ketiga, annahu yatasarrabu min hararati syahwah fanadhahu kullahu munasibun. Di mana pendapat yang pertama lebih kuat karena ia dapat melepaskan dari panasnya rasa syahwat, maka perlu mencuci seluruh kemaluan. Liyaktalisul khariju bitabrihihi, agar ini dapat meredam rasa panas tersebut. Taib ayuhal ikhwa rahimani wa rahimakumullah, setelah kita mengetahui dan sedikit murojaah tentang ikhtilaful ulama, maka tersisa kita mengambil, memetik faedah dari hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib. Taib, faedah dari hadis ini, al-awwal najasatul madyi, ini najisnya air madyi, wa annahu yajibu ghasluh, ini wajib untuk dicuci. Walakin yu'fa an yasirihi bisababil masyakkati kama dzakara ba'dul ulama. Namun terkadang yu'fa, ini tidak mengapa, tidak dicuci, an yasirihi, jika memang hanya sedikit keluar air madinya, bisababil masyakkah, karena akan menyusahkan jika harus mencuci seluruh area kemaluan. Sebagaimana hal tersebut disampaikan oleh sebagian para ulama berpendapat demikian. Tapi faedah yang kedua, annahu min nawaqidil wudu, di mana air madzi ini dia merupakan salah satu pembatal-pembatal wudu. Li'annahu kharijun min ahadis sabilaini, karena dia salah satu yang keluar dari kemaluan, sehingga dia terhitung sebagai pembatal wudu. As-salis, faedah yang ketiga, wujubu ghuslidz dzakari wa qad warada fi ba'dil ahadits wa ghuslul unsayaini, ini wajib untuk mencuci kemaluan. Bahkan telah warid datang lafaz dari sebagian ahadis, wa ghuslul unsayain, cuci dua kemaluan sekalipun sekaligus. Taib, kemudian selanjutnya, annahu la yujibu ghuslal badani kal janabati wa huwa ijma, di mana air madzi ini tidak mengharuskan mandi satu badan seperti junub. Jika memang junub, maka wajib untuk mandi satu badan. Namun ini madi, sebagaimana tadi disebutkan, ini hanyalah kaljana batil sugro, junub kecil, sehingga tidak perlu mandi satu badan. Yang harus ialah mencuci kemaluan. Wahuwa ijma, dan ini sebagaimana ijma konsensus para ulama. Taib, faedah yang terakhir, yang kelima, annahu la yakfi fi izalatil madzi al-istijmaru bil hijarati kal bauli bal la budda minal ma', di mana yang namanya istijmar dengan batu ini tidak cukup untuk menghilangkan najisnya air madzi. Beda halnya jika memang seorang hanya buang air kecil, ini mungkin cukup menghilangkan najisnya dengan istijmar jika memang tidak ada air. Namun lain halnya jika dia keluar air madinya, maka tidak cukup untuk melakukan istijmar. Bala budda minal ma, bahkan harus tetap menggunakan, mencucinya dengan air. Baik, maka dari sini selesailah kita membahas satu hadis ini secara lengkap dari Gharibul Hadis, kemudian juga al-ma'na al-ijmali, bahkan ada sedikit ikhtilaful ulama, dan terakhir kita telah mengambil faedah-faedah dari hadis yang satu ini. Baik, kemudian hadis yang selanjutnya ini akan berkaitan dengan kondisi seorang ketika sholat. Bagaimana sikap dia ketika mendapati sesuatu dalam sholatnya. Baik, kita baca hadisnya. Qala al-muallif rahimahullah an Abbad ibn Tamim an Abdullah bin Zaid bin Asim an Abdullah bin Zaid bin Asim Al-Mazini radhiyallahu anhu qala Al-Mazini radhiyallahu anhu qala Syukiya ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallama ar-rajul yukhayyalu ilayhi annahu yajidu syai'a yukhayyalu ilayhi annahu yajidu syai'a fi s-salati faqala la yansarif hatta yasma'a sawtan aw yajida rihan la yansarif hatta yasma'a sawtan aw yajida rihan. Taib, dari sahabat Abbad bin Tamim bin Abdullah, dari sahabat Abbad bin Tamim an Abdullah bin Zaid bin Asim al-Mazini, beliau berkata, pernah ada seorang yang dilaporkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yukhayyalu ilaihi, ini orang ini diberi waswas, annahu yajidu syai'a fi sholati, sholatnya diberi waswas, ada sesuatu kejanggalan yang terjadi. Dilaporkan kondisinya demikian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab sekaligus memberikan bimbingan, la yansarif. Maka janganlah ia berpaling membatalkan salatnya. La yansarif hatta yasma'a sautan aw yajida rihan. Sampai betul-betul dia mendengar ada suara atau dia mendapati baunya, dapati aromanya, mencium bau tersebut. Karena kondisinya seorang yang diceritakan ini kondisi dalam was-was, apakah ia tadi barusan membatalkan sholatnya atau tidak. Maka la yansarif, ia tidak boleh berpaling dari sholatnya sampai betul-betul dia pastikan yasma'a sautan, mendengar suaranya atau mencium baunya. Barakallahu fiik. Taib, hadzal hadis kama dzakara an-Nawawi rahimahullah min qawaidil islamil 'ammah wa usulihi allati tubna 'alaiha al-ahkam al-katsirah al-jalilah. Taib, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, pada hadis ini disebutkan oleh al-Imam An-Nawawi ada terdapat kaidah Islam yang amah, ada kaidah dan juga usul fondasi agama, allati tubna 'alaiha al-ahkam al-katsira al-jalilah, di mana dari usul dan juga kaidah ini disitulah dibangun hukum-hukum permasalahan yang begitu banyak. Taib, apa itu kaidahnya? Wa hiya annal asla baqaul asya'il mutayaqqanah ala hukmiha. Bahwasanya suatu perkara tetap pada asalnya secara hukum. suatu perkara tetap pada asalnya secara hukum. Fala ya'dilu anha limujarradis syukuki wadh-dhununi. Maka tidak boleh ia berpaling dari asal hukum tersebut jika hanya ada rasa ragu maupun prasangka saja. Baik, kaidahnya asalnya suatu perkara tetap pada hukum asalnya. Tidak boleh beralih dari hukum asal tersebut kalau cuma ada rasa ragu maupun prasangka. Tidak boleh berpaling dari asal hukum tersebut. Sawa'un qawiyatis syukuk aw dha'fat. Sama saja, maupun memang walaupun rasa ragunya ini lebih dominan atau lebih sedikit. Sekalipun rasa ragu-ragu ini lebih dominan atau sedikit saja, maka tetap tidak boleh berpaling dari asal hukum tersebut. Madamat lam tasil ila darajatil yaqini. Selama memang belum sampai di derajat yakin. Akhirnya memang selama dia masih ragu, walaupun memang ragunya ini lebih mendominasi, maka tetap tidak boleh ia berpaling dari asal hukum suatu perkara. Wa amsilatu dzalika katsiratun la takhfa. Dan banyak sekali contoh dari kaidah yang satu ini. Wa minha hadzal hadits. Di antaranya hadis yang akan kita bahas ini, yang sedang kita pelajari ini. Di mana asal suatu perkara ini tetap ada pada hukumnya, tidak boleh berpaling dari asal hukum tersebut. Taqala fa madamal insan mutayakkinan lit-taharati summa syakka fil hadathi. Maka ketika seseorang ia tetap yakin dalam kondisi suci, seorang yakin dia masih dalam kondisi suci, summa syakka fil hadathi, kemudian tiba-tiba ia diberi was-was, akhirnya dia ragu, bimbang. Tadi air wudhuku ini sudah batal atau belum? Jangan-jangan tadi sudah melakukan pembatal wudhu. Ini dia ragu, ada kebimbangan. Fal aslu baqa'u taharatihi. Maka kita ambil hukum asalnya, ia tetap ada dalam keadaan suci. Ia tetap dalam keadaan bertaharah. Karena yang ragu adalah melakukan pembatal wudhunya, maka secara yakin ia masih dalam kondisi suci. Wabil aksi, apabila kebalikannya, faman tayaqqanal hadatsu wa syakka fit taharati, ia yakin betul-betul telah dalam kondisi hadas, yang ragu dia ini sudah bersuci atau belum. Dan kebalikan yang pertama tadi, yang pertama dia ragu apakah dalam kondisi hadas, sekarang dia ragu apakah dia sudah dalam kondisi suci atau belum. Taifal aslu baqaul hadas, maka hukum asalnya ia dalam kondisi berhadas, karena yang ia ragu adalah sudah dalam kondisi toharoh atau belum. Kalau tadi yang pertama dia ragu apakah sudah dalam kondisi tidak suci atau belum, apakah sudah melakukan pembatal wudhu, namun secara asal dia telah bersuci. Kalau ini kebalikannya dari yang pertama. Wa min hadza as-siyabu wal amkinatu. Maka dari sini bisa juga kita kiaskan pada hal pakaian dan tempat sholat. Tadi pakaian kita ini sudah terkena najis atau belum? Amkinah ini, tempat sholat ini, apakah sudah dibersihkan atau belum? maka al-aslu baqa'u makana ala makan. Hukum asalnya tetap tidak bisa digeser. Kalau secara hukum asal memang dia masih suci, ya sudah. Walaupun ragu, tapi hukum asalnya suci. Maka dia berpegang pada hukum asal tersebut. Kalau memang hukum asalnya memang suatu najis, kemudian dia ragu apakah sudah membersihkannya, maka kembalikan pada hukum asalnya, hukum asal tersebut. Fal aslu fiha at-taharatu illa bi yaqini najasatiha, maka secara asal hukumnya tetap dalam kondisi taharah. Illa bi yaqin najasatiha, kecuali memang betul-betul yakin dia ini menghukumi dalam kondisi yang tidak suci. Dia betul-betul dalam kondisi berhadas. Taib wa min dzalika adadur raka'at fi shalah. Di sini muallif memberikan contoh yang lainnya. Ketika seorang ragu dalam rakaat salatnya. Faman tayaqqana salasan masalan wa syakka fir rabi'ati, maka barang siapa ketika dalam salat dia yakin saya ini masih dalam rakaat yang ketiga, kemudian diberi was-was jangan-jangan sudah rakaat yang keempat. Taib wa syakka fir rabi'ah, dan ada was-was. Fal aslu adamuha, maka asalnya ia tetap berada dalam rakaat yang ketiga. Dia yakin ini saya masih rakaat yang ketiga, tapi ya ketika itu mungkin ada setan masuk yang memberikan was-was. Mungkin jangan-jangan ini sudah rakaat yang keempat. Fal aslu adamuha, maka tetap ambil hukum dia masih dalam posisi rakaat yang ketiga. Taib wa min dzalika man syakka fi talaqi zaujatihi. Begitupun dalam perkara seorang yang dia ragu apakah telah memberikan talak pada istrinya. Seorang ragu apakah dia telah memberikan talak pada istrinya. Fal aslu baqa'un nikah, maka hukum asalnya tidak ada talak untuk istri. Wa hakadha minal masail katsirah allati la takhfa. Begitupun banyak sekali permasalahan-permasalahan yang kita bisa bangun di atas kaidah yang satu ini. Baqa'u makana ala makan, tetapnya sesuatu perkara di atas hukum asalnya. Atau dengan kata lain, yang namanya ragu-ragu, kebimbangan ini tidak bisa melengsarkan rasa yakin. Tetap diambil hukum dia yakin. Walaupun memang di sana sempat ada was-was, ada keraguan, ada kebimbangan. Fa barakallahu fikum, inilah yang dimaksud kaidah dari hadis yang satu ini, di mana Rasul alaihi salatu wassalam memberikan bimbingan la yansarif. Ketika seorang ada was-was dalam salatnya, la yansarif, jangan ia berpaling dari salat tersebut. Hatta yasma' sautan aw yajid rihan, sampai betul-betul dia yakin dia sudah mendengar suara atau mencium baunya. Baru dia kemudian beranjak beralih dari sholat tersebut. Faedah dari hadis ini, barakallahu fikum, ma yu'khad minal hadis, yang pertama ialah al-qa'idatul ammah, wahia annal asla baqa'u makana ala makan. Dalam hadis ini ada kaedah yang begitu menyeluruh, kaidah umum, wahia annal asla, bahwasanya asal suatu perkara tetap pada hukumnya. Taib yang kedua, anna mujarradasy syakki fil hadatsi la yubtilul wudu'a, bahwasanya sebatas ragu, ada rasa ragu dalam perkara al-hadas, la yubtilul wudu'a walas salata, ini tidak mempengaruhi batalnya wudu maupun salat seseorang. Hanya sebatas ragu, bimbang, bingung, diberikan was-was. Maka ini tidak dianggap sebagai pembatal wudu dan juga pembatal salat. Taib as-salis, faedah yang ketiga dari hadis ini. Tahrimul insiraf minas salati li ghairi sababin bayyinin. Haramnya berpaling dari salat, keluar dari salat karena sebab yang belum gamblang, belum jelas. Dan kemudian annariha al-kharijah minad dubur bi sautin au bi ghairi sautin naqidatun lil wudu'i. Bahwasanya angin yang keluar dari dubur bi sautin au bi ghairi sautin, imma itu ada suara maupun tidak ada suaranya, naqidatun lil wudu, ini tetap dihitung sebagai pembatal wudu. Jadi faedah yang terakhir, faedah yang kelima, yuradu min sima'is saut wa wijdanir rih fil hadis attayakunu min dzalik. Yang dimaksud dalam hatta yasma'u sautan, sampai dia mendengar suara atau mendapati baunya, yakni attayakunu min dzalik, ia betul-betul yakin akan hal tersebut. Falau kana la yasma wa la yasum, walaupun ia tidak mendengar atau mencium baunya, wa tayaqqana bi ghairi hadaini tariqaini intaqadha wudu'uhu, walaupun dia memang tidak bisa, tidak mendengar dan juga tidak mendapati bau, namun ia yakin bahwasanya wudunya telah batal tanpa dua cara ini, intaqadha wudu'uhu, maka wudunya tetap terhitung batal. Karena apa? Dia setelah yakin wudunya batal. Barakallahu fiik. Sampai di sini dulu mungkin pertemuan kita pada majelis kali ini. Fa naktafi bihadza al-miqdar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.